Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembacaan babul muwasati fis sanati wal maja'ah, bab anjuran untuk kita memiliki rasa solidaritas untuk membantu saudara kita yang terkena krisis paceklik atau kelaparan. Kita sampai pada hadis yang ke-439. Dalam kitab aslinya hadis yang ke-563. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala An Salamata bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam duhayakum la yusbihu ahadukum ba'da thalisatin wa fi baitihi minhu shay'un falamma kana al-amul mukbilu qalu ya rasulullah naf'alu kama fa'alna al-am al-madiyah qala qulu waddahiru fa'ina dhalika al-ama kanu fi jahdin fa'aradtu an tu'inu. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Salamah ibn al-Aqwa. Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau pernah bersabda, duhayakum, daging-daging kurban kalian, wahai kaum muslimin, kata Rasulullah, janganlah salah seorang di antara kalian memasuki waktu subuh setelah hari ketiga dari penyembelian hewan-hewan kurban kalian dalam keadaan di rumahnya masih tersisa sesuatu dari daging-daging kurban tersebut. Di sini Rasulullah mengingatkan kurban-kurban kalian, maka jangan sampai salah seorang di antara kalian memasuki waktu subuh setelah hari ketiga, setelah tiga hari berarti, dalam keadaan di rumahnya masih tersisa sesuatu dari daging kurban. Maka tatkala datang tahun berikutnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka bertanya, wahai Rasulullah, sekarang datang hari kurban kita, apakah kita juga akan melakukan sebagaimana yang kita lakukan pada tahun lalu, Artinya enggak boleh menyimpan daging kurban setelah 3 hari. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Kulu wa dakhiru." Sekarang makanlah daging-daging kurban kalian dan simpanlah daging-daging kurban kalian. Fa inna dhalikal ama kanu fi jahdin faratu an tu'inu. Karena sesungguhnya pada tahun tersebut, tahun lalu, manusia mereka dalam kesusahan, terjadi paceklik, kekurangan pangan. Maka aku ingin untuk kalian membantu saudara-saudara kalian yang mengalami krisis kekurangan pangan. Kalian bagikan daging-daging kalian, jangan sampai disimpan melebihi 3 hari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Adhahi. Dalam bab ma yu'kalu min luhumil adhahi, bab apa yang boleh dimakan dari daging-daging hewan kurban. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam Kitabul Adhahi, hadis yang ke-34. Dalam lafdus sayhain, lafaz yang tersebut dalam Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim disebutkan dengan lafaz man doha minkum fala yusbihanna ba'da falisatin wa bakiya fi baitihi minhu syai'un. Siapa yang berkorban di antara kalian, maka jangan sekali-kali setelah hari ketiga memasuki waktu subuh, setelah hari ketiga dalam keadaan masih tersisa di rumahnya sedikit dari daging korbannya. Disebutkan dengan lafaz demikian. Maksud dari la yusbihu ahadukum ba'da thalisatin, enggak boleh memasuki waktu subuh setelah hari ketiga, artinya malam ketiga dari waktu penyembelihan. Enggak boleh di rumahnya masih tersisa sedikit dari daging kurban. Dalam hadis ini ada beberapa masail yang akan kita bahas. Masalah yang pertama, hukum menyimpan daging kurban melebihi 3 hari. Karena dalam hadis ini disebutkan adanya larangan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk menyimpan daging kurban setelah 3 hari. Namun larangan tersebut karena adanya sebab yang sifatnya khusus. Hal ini dijelaskan ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah pada tahun berikutnya, pada kurban tahun berikutnya. Wahai Rasulullah, apakah pada kurban tahun ini kita juga akan melakukan seperti halnya tahun yang lalu? Artinya kita enggak boleh menyimpan daging-daging kurban kita melebihi 3 hari. Maka diterangkan oleh para ulama, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwasanya larangan menyimpan daging kurban setelah 3 hari yang demikian itu karena adanya krisis yang menimpa kaum muslimin. Ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi dilarangnya karena pada tahun tersebut memang terjadi krisis, kelaparan pada kaum muslimin, terjadi paceklik, kekeringan. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah datang kurban. Pada tahun ke-10 Hijriah Rasulullah kan mengizinkan di sini. Maka Rasulullah menyatakan kulu wadahiru. Adapun pada tahun ini silahkan daging-daging kurban kalian makan dan silahkan kalian simpan. Makanlah dan simpanlah oleh kalian. Tahun yang lalu aku larang karena orang-orang dalam kesulitan, dalam kesusahan, paceklik, kekurangan pangan. Aku ingin dengan daging-daging kurban itu kalian gunakan untuk membantu saudara-saudara kalian yang mengalami kesusahan, mengalami kelaparan. Di sini kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menanyakan kepada Rasul pada kurban tahun berikutnya, wahai Rasulullah, apakah kita juga akan melakukan seperti yang kita lakukan pada tahun kemarin atau tahun lalu? Padahal yang namanya an-nahyu, larangan, ketika Rasulullah memberikan sebuah larangan kan memberikan faedah istimrar. Artinya larangan itu berlaku terus. Nah, sudah dilarang oleh Rasulullah, kenapa kok para sahabat itu bertanya? Padahal kan tidak demikian keadaan atau kebiasaan para sahabat. Kalau dilarang dari sesuatu ya sudah apa dikerjakan, diamalkan, tidak menanyakan kenapa kok dilarang demikian dan demikian, tidak. Nah, tapi kenapa kok di sini sudah dilarang kok masih ditanyakan? Yang demikian itu karena para sahabat memahami larangan Rasulullah itu turun karena adanya sebab khusus. Artinya para sahabat itu paham betul kenapa kok mereka dilarang menyimpan daging kurban setelah 3 hari. Karena memang manusia mengalami kesulitan, mengalami krisis dalam hal makanan. Rasulullah ingin yang kaya ini untuk meratakan pembagian daging kurban ke saudara-saudara mereka yang fuqara, yang mengalami kesusahan, sehingga jangan sampai saudara-saudara mengalami kesusahan kemudian daging kurban itu disimpan melebihi 3 hari. Sehingga karena adanya ihtimal kemungkinan bahwasanya keumuman larang atau kekhususannya itu karena adanya sebab tertentu, mereka bertanya, apakah tahun ini kita juga masih dilarang atau hanya tahun kemarin karena kita mengalami kesusahan, wahai Rasulullah. Demikian para sahabat memahami. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memberikan arahan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bahwasanya larangan itu memang khusus pada tahun yang lalu karena adanya sebab yang tersebut yang Rasulullah menyatakan bahwasanya manusia itu kanu fi juhdin, mereka itu dalam kesusahan, mengalami paceklik, krisis, sehingga pada tahun tersebut dilarang karena adanya sebab yang disebutkan tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan kulu wadahiru, dalam satu riwayat disebutkan kulu wa'at'imu, makanlah daging-daging kurban kalian dan berikan kepada saudara-saudara kalian untuk dibagikan. Maka dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini kulu wadahiru, dalam satu riwayat kulu wa'at'imu, makan dan bagikan, maka sebagian para ulama berpendapat Sebagian ulama berpendapat wajibnya bagi al-mudhahi, orang yang berkorban, untuk memakan sesuatu dari hewan kurbannya tersebut. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitabnya Fathul Bari beliau menyatakan la hujjata fihi. Maka tidak ada hujah bagi mereka dalam hadis tersebut yang menunjukkan atau yang bisa diambil satu istimbat hukum akan wajibnya orang yang berkorban untuk memakan sesuatu dari daging kurbannya. Kenapa? Karena perintah di sini, perintah Rasul, kulu wadahiru, perintah di sini datang ba'da khatrin, datang setelah pelarangan. Ini memberikan faedah al-ibahah, artinya hanya boleh hukumnya, tidak menunjukkan wajib. Ini sebagian para ulama berpendapat wajibnya bagi orang yang berkorban untuk memakan sesuatu dari hewan yang dia kurbankan tidak berhujah dengan hadis ini, tetapi berhujah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan maka makanlah dari hewan-hewan kurban kalian, wa'atimu ba'ithal fakir, kemudian berikan sedekah atau juga hadiah kepada orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang fakir. Perintah untuk memakan didahulukan sebelum perintah untuk mensedekahkan atau menghadiahkan. Ini menunjukkan wajibnya, kata sebagian para ulama, diantaranya dinukil oleh al-imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti. Juga beliau menguatkan dengan apa yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasalam ketika Rasul dan para sahabat waktu itu berkorban dengan 100 ekor unta, maka diperintahkan oleh Rasulullah para sahabat itu mengambil sebagian daging dari 100 ekor unta tadi, diambil seekor unta, diambil sedikit, ini diambil sedikit, ini diambil sedikit, ini diambil sedikit, untuk kemudian dimasak bareng-bareng untuk kemudian dimakan, supaya orang-orang yang berkorban ikut merasakan dan makan daging dari hewan-hewan kurban tersebut. Kalau ini bukan perkara yang wajib, kenapa sampai istilahnya memerintahkan secara apa? Ibaratnya kan berlebihan mengambil 100 apa? Sebagian kecil dari 100 ekor unta tadi, kenapa enggak masak satu ekor unta langsung dimasak? Ini kan sama saja. Tapi kenapa kok disuruh untuk mengambil sedikit ini, sedikit ini, sedikit? Ini kata para ulama menunjukkan wajibnya yang demikian itu. Jadi kalau toh hukumnya itu tidak wajib, maka sebagaimana pendapat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, ini menunjukkan bukan perkara yang makruh, artinya boleh bagi orang yang berkorban untuk memakan daging kurbannya. Karena sebagian orang memahami dimakruhkan, bahkan dilarang orang yang berkorban itu untuk memakan daging hewan kurbannya. Sebagian di kampung-kampung gak mau mereka dikasih, gak mau, karena meyakini kalau sudah apa disedekahkan itu enggak boleh apa meminta sebagian darinya. Ini pendapat yang keliru dalam hal ini. Bahkan sebagian para ulama menyatakan wajib. Sebagian menyatakan wajib. Artinya kan ada penekanan untuk ya bagi yang berkorban itu ikut memakan daging dari hewan korbannya. Kemudian terkait dengan hukum menyimpan daging kurban, maka dengan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam di sini, maka menyimpan daging kurban melebihi dari 3 hari ini perkara yang dibolehkan. Dibolehkan sampai berapa lama? Maka disebutkan oleh para ulama boleh disimpan sampai mungkin 1 tahun atau bahkan lebih. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, kana alaihi salatu wassalam yudahiru li ahlihi kutasanah wa kana la yudahiru nafsihi li ghadin. Adalah Rasulullah itu pernah menyimpan daging kurban itu untuk keluarganya sebagai stok makanan sampai 1 tahun, dan beliau tidak menyimpan untuk khusus untuk dirinya itu sampai besok. Artinya kalau kita simpan hanya untuk dimakan dengan keluarga itu ya boleh lama, nggak apa-apa. Disebutkan dalam azhar sebagian para sahabat, mereka menjadikan daging kurban itu jadi apa, dendeng atau istilahnya diawetkan itu, dibikin apa, diasinkan kering itu sampai 2 tahun, menunjukkan boleh. Mungkin di zaman sekarang diawetkan dengan teknologi apa canggih, dibikin apa itu namanya apa, makanan itu loh, kayak yang kering dalam botol itu loh, dalam kaleng itu loh. Kornet. Atau yang kayak ikan itu loh, sarden. Ya, dibikin sarden itu kan awet sampai bertahun-tahun. Ya tidak mengapa, asalkan kalau pada tahun tersebut memang tidak terjadi apa krisis. Nah kalau manusia itu nggak begitu apa membutuhkan betul, artinya makanan itu ya banyak, orang bisa beli daging ya murah, beli makanan yang lainnya murah, maka disimpan gak mengapa. Tapi kalau memang saat itu krisis makanan, ini orang itu susah dalam hal apa makanan, maka berlaku larangan Nabi alaihi salatu wasalam untuk tidak menyimpan melebihi 3 hari. Kemudian seberapa ukuran yang boleh disimpan, yang boleh dimakan, yang boleh disedekahkan? Memang enggak ada ukuran atau batasan khusus dalam masalah ini. Sebagian para ulama seperti dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, sebagian mensunahkan bagi al-mudhahi untuk memakan dari hewan kurbannya sedikit saja, kemudian sisanya disedekahkan dan dihadiahkan. Artinya yang boleh dimakan sedikit, yang lainnya itu dianjurkan untuk disedekahkan dan dihadiahkan. Adapun al-Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat dianjurkan untuk membaginya menjadi 3 bagian. Karena Rasulullah menyatakan kulu wa tasaddaqu wa at'imu, makan, sedekahkan dan hadiahkan. Apa bedanya disedekahkan dan dihadiahkan? Kalau disedekahkan dibagikan pada fuqara wal masakin. Dihadiahkan kalau daging tersebut diberikan pada al-ghina. Ini kan sebagai hadiah, orang-orang kaya diberi sebagai hadiah. Atau sebagian para ulama ada yang membolehkan diberikan kepada tetangga misalnya yang non muslim untuk taklif, talibul qulub, untuk melembutkan hatinya barangkali mau masuk Islam dan lain sebagainya, ini sebagai hadiah. Kemudian Al-Imam Ibn Abdul Bar dan yang selainnya berpendapat dianjurkan bagi yang kurban untuk makan separuh dan disedekahkan atau dihadiahkan separuh yang lainnya. Kalau An-Nawawi rahimahullah, ini juga dari mazhab Syafi'iyah, berpendapat annahu la yajibul akal minal udhiyah. Pendapat beliau enggak wajib bagi al-mudhahi, orang yang berkorban, untuk memakan dari hewan kurbannya. Disedekahkan semua, dihadiahkan semua, boleh. Nah, perintah di situ hanya untuk menunjukkan diizinkan. Artinya ya, yang kurban ya boleh makan, sedekahkan semua juga boleh, dihadiahkan semua juga boleh. Sebagian salaf berpendapat yaitu mengambil dohir perintah. Artinya bagi yang kurban harus ada upaya untuk ikut memakan daging kurban yang dia kurbankan, namun yang lebih sempurna untuk dia sedekahkan atau dia hadiahkan sebagian apa besarnya. Misalnya dia cuma ambil seperempat, yang lainnya dia hadiahkan, disedekahkan, ini yang akmal, ini yang lebih sempurna. Demikian tentang terkait beberapa masalah tentang hukum menyimpan daging kurban lebih 3 hari, kemudian hukum bagi orang yang mudhahi berkorban untuk memakan daging kurban tersebut, kemudian batasan seberapa yang boleh disimpan, seberapa yang boleh dimakan, seberapa yang boleh disedekahkan, itu beberapa pendapat dari para ulama. Disebutkan dalam sebuah asar dari Abis bin Rabi'ah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, annahan nabi ayyukala min luhumil adhi fawqa thalas, apakah nabi memang pernah melarang memakan daging kurban lebih dari 3 hari? Maka Aisyah menjelaskan, ma fa'alahu illa fi amja'an nas fihi faroda ayat imal ghani al faqira. Kata Aisyah, Rasulullah tidak melakukan yang demikian itu, melarang menyimpan daging kurban melebihi dari 3 hari kecuali di tahun yang manusia mengalami kelaparan pada tahun tersebut. Beliau berkehendak agar yang kaya itu meratakan pembagian daging tersebut pada fuqara. Sehingga kalau enggak ada illah, enggak ada sebab ya terjadinya kelaparan, paceklik, krisis atau kebutuhan yang banyak, maka tidak mengapa menyimpannya lebih dari 3 hari. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.